Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyira ikhwani azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan ketetapan hidayah iman dan Islam pada diri kita alhamdulillah hingga saat ini, dan semoga Allah taala istiqamahkan kita, Allah kuatkan kita, dan Allah berikan kesabaran kepada kita untuk kita kokoh di atas agamanya, di atas iman kepadanya, hingga datangnya ajal menjemput kita dalam keadaan kita mengamalkan ayat Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan kita telah mengetahui dari tafsir sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa yang sebenarnya adalah ayyudkarallah wa la yunsa, senantiasa Allah Ta'ala diingat, tidak dilupa. Ayyushkarallah wa la yukfar, senantiasa Allah disyukuri, bukan dikufuri. Wa yuta'a wa la yu'sa, senantiasa Allah ditaati, bukan dimaksiati. Itu ada takwa yang sebenarnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau. Sehingga ketika seorang hamba senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa mentaati Allah, itulah dia pada predikat takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan istislam lillah, bitauhid wal inqiyadulahu bitta'ah wal bara'atu minas syirki wal bida'i wal ma'asi wa ahliha. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, yaitu istislam lillahi bitauhid wal inqiyadulahu bitta'ah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mentauhidkan Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa taat kepada Allah, dan menjauhi syirikan, menjauhi bid'ah, menjauhi kemaksiatan. Di saat itulah seorang itu dikatakan alal Islam, di atas Islam. Ma'asyiral ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbatul hajah, pembuka ketika beliau berkhutbah, termasuk di antaranya khutbatul jum'ah, termasuk di antaranya adalah khutbatul nikah, yang beliau senantiasa sebutkan adalah tiga wasiat perintah Allah Ta'ala yang ada dalam tiga tempat Al-Quran, yakni perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dalam surah Al-Imran. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum, dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dalam surah Al-Ahzab. Beliau sebutkan perkara yang demikian karena itu adalah tujuan, predikat yang mesti kita targetkan dalam kita berusaha tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita, pengolahan, manajemen jiwa kita, mengajak berusaha diri kita untuk menjadikan diri kita termasuk golongan muttaqin, karena itu adalah target yang akan menjadikan barometer kemuliaan diri-diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, itu targetnya. Termasuk dalam hal ini kita beribadah kepada Allah dalam rangka supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan diri-diri kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Allah Ta'ala menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sebagaimana pula dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya, man akrabun nas, siapa orang yang paling mulia? Dijawab oleh Rasulullah SAW, atqahum, manusia yang paling bertakwa, itu yang paling mulia. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, untuk itulah di dalam khutbatul hajah Rasulullah SAW senantiasa menyebutkan tiga tempat dalam Al-Quran yang semuanya adalah perintah untuk kita bertakwa. Dan itulah jalan yang sudah Allah Ta'ala beberkan, yang Allah Ta'ala telah terangkan untuk jiwa kita, diri kita. Di mana Allah Ta'ala menyatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah kami ilhamkan kepada setiap jiwanya manusia, fujuraha wa taqwaha, jalan kejelekan-kejelekannya, jalan-jalan jeleknya jiwa yang hendak ditempuh manusia itu mana saja sudah dibeberkan oleh Allah Ta'ala, sudah dijelaskan semuanya. Ini yang jelek, ini yang buruk, ini yang tidak baik, sudah dibeberkan semuanya. Wa taqwaha, dan jalan ketakwaannya. jalan yang akan mengantarkan jiwa itu akan berada di jalur ketakwaan. Sudah dibeberkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Sehingga dari situ Allah Ta'ala menghabarkan adanya dua pembagian bagi jiwanya manusia. Allah Ta'ala sebutkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, yaitu diajak untuk menempuh jalan-jalan ketakwaan. Waqad khaba man dassaha. Sebaliknya, sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya, yaitu yang diajak menempuh jalan fujur, jalan-jalan kejelekan, keburukan. Demikianlah yang menghasilkan adanya jiwa yang baik dan buruk, jiwa yang beruntung dan jiwa yang akan merugi, jiwa yang akan selamat dan jiwa yang akan binasa, adalah ditentukan itu tadi, dua jalan yang Allah Ta'ala sudah beberkan semuanya. Dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan Allah akan menghasilkan dua model jiwa manusia ini. Yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan berarti adalah jiwa yang takwa. Namun yang perintah ditinggalkan, larangan justru dikerjakan, berarti inilah jiwa yang fujur, yang fajir, yang jelek, yang jahat. Sehingga Allah pun juga siapkan dua tempat kembalinya. Salah satu dari dua tempat. Di akhirat kelak, tidak ada tempat yang ketiga. Tempat yang baik adalah surga, tempat yang jelek adalah neraka. Demikianlah. Yang menghasilkan perjalanan kita di dunia ini, nantinya ikhwan jazakumullah, apakah kita akan digolongkan menjadi aflaha atau khaba, yang beruntung ataukah yang celaka. Tinggal jalan mana yang kita lewati. Untuk itulah Rasulullah SAW dalam khutbah sebelum memberikan nasihat-nasihat yang lainnya, nasihat takwa itu yang didahulukan. Setelah itu Rasulullah SAW sebutkan bagaimana untuk bisa menjalaninya, untuk meraih ketakwaan itu. Naam, dengan adanya minhaj atau manhaj, jalan yang harus ditempuh, prinsip yang harus dipegangi. Maka beliau pun menyatakan, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tunjukkan sekarang. Untuk kita bisa tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa sehingga terisi dengan ketakwaan, target ketakwaan itu bisa adalah pegangi prinsip ini. Kita berhadapan dengan berbagai ucapan, berbagai pendapat, berbagai pandangan. Maka Rasulullah SAW tunjukkan, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik, sebenar-benarnya ucapan adalah kitabullah. Kitabnya Allah, wahyunya Allah, kalamullah. Artinya, enggak usah ikut pendapat sana, pendapat sini, pendapat sana, pendapat sini. Nah, ikutilah yang terbaik. ikutilah yang paling benarnya. Apa itu? Wahyunya Allah, kitabullah, kalamullah, itu yang paling benar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah apa yang datangnya dari Rabbmu, maka jangan engkau termasuk golongan orang-orang yang ragu. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kamu mau untuk meraih predikat takwa? Mau. Ikutilah. Ini petunjuk yang benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kitabullah. Duhai, beruntungnya orang yang dia menyibukkan diri dengan asdaqal hadis, sebenar-benar ucapan. Dia pelajari sebenar-benar ucapan tersebut. Dia jadikan petunjuk. Bahkan semampu dia, dia hafal. Karena tidak ada kerugian. Satu hurufnya dibaca 10 kali kebaikan. Baru membacanya. Bagaimana dengan mengamalkannya? Maka lebih lagi. Makanya ketika ada orang yang hendak membaca Al-Quran, baru mau membaca Al-Quran, itu setan adalah sangat-sangat tidak setuju. Sangat-sangat pengen menggagalkan orang yang mau membaca Al-Quran. Dialihkan dengan berbagai hal-hal yang menjauhkan dari Al-Quran. Baca-bacaan yang lain, berita, update berita terus. Kesibukan-kesibukan yang lain dari berbagai hiburan, tontonan, dan sebagainya. Itu kalau bisa. Diusahakan, dilalaikan oleh syaitan. Nah. Kalau tidak bisa, ternyata orang ini tetap saja membaca Al-Quran. Langkah berikutnya oleh syaitan. Bagaimana kalau orang itu baca Al-Quran, ya, dia gak dapat pahala, gak dapat faedah. Yang dibaca cuma lafadznya saja. Itu pun yang diusahakan salah-salah. Salah makhraj, salah tajwid. Kalau bisa jatuh pada lahan, kesalahan ucap. Yang bahkan diusahakan dengan salah ucap itu bisa merubah makna. Kalau tidak bisa, ternyata orang ini bacaannya bagus. Tetap rajin membaca Al-Quran. Diusahakan cuman huruf-hurufnya saja yang ada di lesan. Tidak melampaui tenggorokannya. Seperti orang-orang khawarij yang disifatkan oleh Rasulullah. Yatluna kitaballah la yujawizu hanazirahum. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Orang khawarij. Hafal bahkan sebagian ayat-ayat Allah. Nah, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kilabunar, anjingnya neraka mereka. Orang-orang khawarij. Loh, padahal mereka baca Al-Quran rajin. Semboyannya mereka saja adalah la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ayat Al-Quran. Semboyannya mereka. Ya. Ini semboyannya mereka. Bukan semboyannya dari orang barat. Ya. Pada apa? Jasmani yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya. Yang rajin akhirnya olahraganya terus. Ya. Ini kebalik kan begitu. Nah, kebalik. Belum tentu sehat badan, sehat jasmani, sehat rohaninya. Ya, betapa banyak orang sehat jasmaninya tapi rusak rohaninya. Jiwanya rusak. Nah, tapi kalau jiwa yang sehat, insya Allah diberikan juga badan yang sehat. Ikhwan yuzakumullah. Artinya sembuhannya mereka ayat Al-Quran. Orang kharij ini. La hukma illa lillah. Tapi sekali lagi, ikhwan yuzakumullah. Mereka baca Al-Quran tidak melampaui ke tenggorokan mereka, kerongkongan mereka. Cuman sekedar bagus di lafad-lafad bibir mereka. Tidak sampai pemahamannya itu ke dalam hati mereka. Naam. Sehingga mereka sekalipun, la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dipahaminya dengan pemahaman yang salah. Keras teriakannya cuma di lesan. Tetapi prakteknya adalah justru menyelisihi ayat tersebut. Itu ada termasuk upayanya syaitan. Nah. Ternyata ini membaca Al-Quran. Sudah bagus bacaannya. Direnungi. Ya. Maknanya. Ketika membacanya. Masih ada langkah berikutnya syaitan. Ya. Bagaimana walaupun dia faham isinya, kandungannya, tapi tidak mengamalkannya. Nah, yeah. Ternyata masih mengamalkan juga. Dia baca Al-Quran, bagus suaranya, benar makhrajnya, bacaannya, hak-hak hurufnya. Nah, ketika membacanya dia dirasa, diresapi dalam hatinya. Sehingga dia mengetahui alur. Ya. Yeah. Pembicaraan dalam Al-Quran itu, oh ini perintah, oh ini larangan, oh ini adalah mau'idoh nasihat, oh ini janjinya Allah, oh ini adalah ancamannya Allah. Tahu ayat-ayat tersebut ketika dia baca. Setelah itu dia amalkan. Subhanallah, dia amalkan. Apakah sudah tidak ada pintu syaitan untuk memalingkan dia? Masih. Ikhwan jazakumullah. Masih. Dibuat untuk tidak ikhlas. Bahkan dari awal ketika membacanya sudah dibikin gak ikhlas. Nah, kalau sudah itu sama sekali gak akan ada pahala itu. Kalau sudah gak ikhlas itu. Termasuk ketika sekalipun dia mengamalkan Al-Quran, dibikin tidak ikhlas. Karena Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini luar biasa, akan membawa nilai-nilai kebaikan pada diri seseorang. Cuman syaitan, ya, makanya menjadi pihak yang paling tidak senang. Kalau kita itu dekat dengan Al-Quran. Untuk itulah, Al-Imam Nukayim rahimahullah di dalam kitab beliau, Ighwasatul Lahfan menjelaskan kenapa. Kalau kita membaca Al-Quran itu diperintahkan untuk memulai dengan ta'awudz. Naam. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau kalian membaca Al-Quran, hendak membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika hendak membaca Al-Quran? Ternyata di situ rahasianya, di antaranya disebutkan hikmahnya oleh Al-Imam Nukayyim. Nah, kalau sudah awalnya sudah jauh dari Al-Quran, nah sudah itu awal kali sudah kalah itu sama setan, ya. Yang masih tadi membaca saja digoda, ya. Nah, yang meresapinya masih juga digoda, mengamalkannya saja masih digoda. Kalau sudah awal, sudah enggak usah diindahkan itu Al-Qur'an. Ya, ganti saja itu. Quran, komik, ya, cerpen lah apa yang dibacanya. Yang dilihat, enggak usah lihat ayat Al-Quran. Ya. Tonton aja yang itu, ini, dan sebagainya. Ya. Al-Quran tidak lagi menjadi hiburan yang menenangkan dia. Karena Al-Quran adalah termasuk min afdali zikrillah. Al-Quran, membaca Al-Quran adalah seutama-utama zikrullah. Di mana zikrullah itu diantaranya adalah tatma'innul qulub. Memberikan ketenangan bagi kalbu. Orang baca Al-Quran, luar biasa. Nah, sehingga sebagian salaf termasuk Umar radhiyallahu anhu, ya, kalau hidup ini tidak ada tiga perkara, sudah enggak mau hidup. Kalau tidak ada tiga perkara, enggak mau hidup. Ya, di antaranya ada qiyamul lail, baca Al-Quran dengan salat malam. Membaca Al-Quran di, ya, ini salat malam, salat tahajud. Nah, itu yang paling dirasakan nikmat di antara salafun as-salih, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita, apa sudah merasakan bagaimana lezatnya salat malam dengan panjangnya qiraatul Quran? Nah, mempertahankan witir 3 rakaat saja berat kita. Subhanallah. Kalau ulama salaf, ehwan, orang salaf dahulu merasa nikmat dengan panjangnya membaca Al-Quran di salat malam. Lebih-lebih Rasulullah sampai bengkak kedua kaki beliau. Kita bisa ngebayangin berdiri saking lamanya salat malam bengkak kedua kaki. Belum, tidak hanya pegel-pegel, ya. Nah, kita kalau pegel-pegel salat malam, pegel-pegel setahun sekali Ramadan aja ketika imamnya panjang, ya, bacaannya. Nah, itu pun masih milih-milih mana, ya, yang bacaannya cepat, ya. Menghindar dari pegelnya kaki memang malahan. Nah, wah, panjang kali ini. Nah, ada satu kejadian, ikhwan, ada orang ikut salat malam memaksakan diri karena bacaan imamnya panjang sampai dia jatuh. Pegelnya kaki, ya kan? Dia tahan, jatuh akhirnya. Nah, trauma setelah itu. Ya, enggak tarawih lagi di situ. Nah, ada, kalau tahu tuntunan sebenarnya kalau enggak kuat boleh duduk kan gitu. Duduk, istirahat sebentar, hilang pegelnya, berdiri lagi, ikuti bacaan imam. Nah, kembali ya khana zakumullah, salaf begitu. Maka juga di antara salaf ada yang mengatakan sungguh. Sungguh-sungguhnya kita dalam beribadah di zaman kita ini. Ini zamannya salaf. Bukan zamannya kita, apalagi kita. Sungguh-sungguhnya kita dalam beribadah itu masih main-mainnya orang-orang terdahulu. Main-mainnya zamannya para sahabat. Ya, sungguh-sungguhnya kita sekarang ini untuk beribadah itu masih termasuk golongan orang yang main-main di zamannya para sahabat. Hayhata, hayhata. Betapa jauhnya kita. Ikhwanul jazakumullah. Al-Qur'anul Karim. Nah, ini kalau membahas tentang Al-Qur'an panjang. Pembahasan, ya, ini kenapa diperintahkan untuk kita ta'awud ketika Anda membaca Al-Quran, sangat bagus Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan dalam kitab beliau Ihwasatul Lahfan min Maqayyi Syaitan. Kembali ikhwanu jazakumullah, Rasulullah SAW menyatakan fa'inna asdaqal hadis kitabullah, sebaik-baik, sebenar-benarnya ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah prinsip talaqqi, manhaj talaqqi, prinsip pedoman untuk kita mengambil ilmu mengambil petunjuk dua, ya dua, kitabullah wa hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabnya Allah dan petunjuk nabi, hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk kita bisa menggapai predikat takwa. Tanpa ini tidak bisa. Dua ini. Naam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Talak Ibn Habib rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, sebutkan di dalam kitab Imam Adz-Dzahabi Syiar A'lamin Nubala yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau, yaitu Risalah Tabukiyah. Naam. Atau kitab Zadul Muhajir. Sebagian menyebutnya bekal bagi orang yang mau hijrah. Risalah Tabukiyah. Ucapan Talak Ibn Habib, beliau mengatakan at-taqwa anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Takwa itu adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Engkau beramal berupa ketaatan kepada Allah di atas bimbingan ilmu. Ala nuri minallah, di atas bimbingan ilmu. Tarju sawaballah, engkau mengharap pahala dari Allah. Ya. Artinya apa? Ada wujud real, bukti nyata takwa itu. Bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan lisan mudah, sering didengar telinga. Nah, bukan sekedar itu, tapi takwa harus ada bukti. Apa? Engkau beramal ketaatan kepada Allah dengan bimbingan ilmu. Nah, ini landasannya. Landasannya adalah dengan bimbingan ilmu. Berarti kembali kepada Al-Quran sebagai asdaqul hadis. Kembali kepada petunjuk Rasul sebagai kharul hadi. Sebagai petunjuk. Bimbingan ilmu. Dalam keadaan niatnya tarju sawaballah, engkau mengharapkan pahala Allah. Ini takwa. Yang pertama. Dan di sini disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, dari penjelasan Talak Ibn Habib ini, ada mabda, ada ghayah. Ada setap awal, ya, dan tujuan hasil yang ingin capai. Setap awal pendorongnya adalah dibimbing ilmu. Amalan itu dibimbing ilmu. Amalan ketaatan dibimbing ilmu. Nah, ghayanya, tujuan adalah tarju sawaballah, engkau mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anta tajrukan maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Engkau tinggalkan maksiat kepada Allah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, juga dibimbing dengan ilmu. Ala nuri minallah, dibimbing dengan ilmu, takhafu iqaballah, dalam keadaan engkau takut akan siksanya Allah. Nah, sehingga kata Imam Adz-Dzahabi setelah menyebutkan ucapan Talak Ibn Habib ini tadi, kata Imam Dzahabi rahimahullah, kata beliau, takwa itu berarti, ikhwan wa jazakumullah, takwa itu berarti adalah la yakunu illa bil amal. Tidak akan terjadi takwa, tidak akan terwujud takwa kecuali harus dengan amalan. Bentuknya amalan dua. Menjalankan ketaatan atau menjauhi larangan. Menjalankan ketaatan atau menjauhi kemaksiatan. Itu bentuknya amalan. Setelah itu kata beliau, walal amal illa bil ilmi. Dan tidaklah dikatakan amalan kecuali harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Harus ada tuntunan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga setelahnya kemudian kata beliau, waladaka illa bil ikhlas. Dan itu semua tidak akan ada nilainya juga, walaupun sudah ada amalan, dibimbing ilmu, ada tuntunan, itu tidak ada gunanya kecuali harus disertai dengan ikhlas. Disertai dengan ikhlas. Nah, di antara contohnya, beliau mencontohkan di antaranya, realnya adalah seperti perintah puasa. Walaupun seluruh ibadah itu adalah targetnya mesti takwa. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Yang kita baca tadi. Wahai segenap manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa targetnya? La'alakum tatakun. Agar kalian bertakwa. Di antara dicontohkan juga oleh Allah, puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, apa salahnya? La'alakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian puasa dan kepada orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan. La'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, agar kalian bertakwa. Kapan itu? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu puasa yang akan mengantarkan kepada takwa. Siapa yang puasa atas dasar iman? Nah, dasarnya iman. Sementara iman itu tidak akan muncul kecuali dari adanya keyakinan, dan keyakinan itu tidak akan ada kecuali ada ilmu. Dasarnya itu iman. Ini mabda'nya. Start awalnya dibimbing ilmu yang menghasilkan keyakinan dan keimanan. Meyakini itu adalah perintahnya Allah. Mengilmui bahwasanya puasa itu adalah perintahnya Allah. Dia yakini dia melakukan puasa itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bukan ikut-ikutan. Bukan dalam rangka pencitraan. Tapi berangkatnya dia puasa benar-benar karena perintahnya Allah. Nah, ini ilmu namanya. Dia punya ilmunya dan yakin. Ghoyahnya ihtisab, ihtisaban mengharap pahala di sisi Allah. Nah, maka setiap amal itu bermanfaat ketika ada dua ini. Mabda' wa ghoyah. Ya. Dasar beramal awal kali, startnya, dasarnya apa, pendorongnya apa, ghoyah tujuannya apa. Nah, kalau dasarnya itu karena ilmu, karena iman, berarti ini benar. Tujuannya apa? Mengharap pahala di sisi Allah. Berarti ini benar. Dua. Nah, itu takwa, ikhwan. Kalau dirinci. Nah, tidak lain adalah kembali kepada Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilman wa amalan. Baik secara ilmu, baik secara pengamalan, yang dua-duanya adalah diikuti yang ketiga adalah niatan. Secara niat adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ini ikhwan jazakumullah, tadi ya, saya ulang ref lagi, hidup kita arahkan untuk takwa. Ini target. Kenapa kita mengolah jiwa kita, ya? Kenapa kita mesti membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab para ulama, terkhusus tazkiyatun nafas. Pengolahan jiwa, manajemen kolbu, istilahnya orang. Ini, at-tazkiyah, targetnya adalah takwa. yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ayat-ayatnya dalam khutbatul hajah. Kemudian jalannya untuk meraihnya adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, ini yang prinsip kedua. Pertama ada tazkiyah untuk kepada takwa. Yang kedua manhaj talaki. Pedoman prinsip untuk mengambil ilmu dan petunjuk. Yaitu apa? Yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kembali kepada Al-Quran, asdaqul hadis. Kembali kepada hadis-hadis Rasul, petunjuknya Rasul, khairul hadi. Sebaik-baik petunjuk. Nah, di kala itu Rasulullah SAW kemudian memberikan juga sebagai bentuk tahdir, peringatan. Memberikan peringatan. Yang ini akan bisa menjadi sebab kita tidak lulus, tidak berhasil untuk menempuh jalan ketakwaan. Untuk bisa menjalankan sebaik-baik petunjuk dan sebenar-benar ucapan. Maka kata Rasulullah SAW selanjutnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, ini yang penting juga. Karena di dalam agama kita itu mengajarkan dua prinsip yang tidak boleh dihilangkan salah satunya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Basira wa nadhira. Memberikan kabar gembira, ya, bergembiralah, berbahagialah siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis akan mendapatkan ini dan ini. Ini kabar gembira. Tapi di sana juga nadhira, peringatan. Sehingga Rasulullah SAW pun ditegaskan oleh Allah Ta'ala bahwasanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai basira wa nadhira. Ya, memberikan kabar gembira dengan menyebutkan perintah-perintah, siapa yang mau menjalaninya, siapa yang mau berpegang teguhnya. Tetapi juga nadhira, memberikan peringatan. Memberikan larangan-larangan, teguran-teguran. Nah, disinilah kalau orang tidak mengetahui prinsip ini dikira kok keras ya. Kok nyalah-nyalahin ya? Nah, itu kadang dinilainya. Ya. Kan ini bahasa-bahasa umum biasanya yang digembur-gembur. Enggak usah nyalah-nyalahin. Nah, ya kan? Ini berarti mau menghilangkan prinsip dari dua prinsip yang itu menjadi kelengkapan dari agama. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ketika Rasulullah SAW memberikan yakni sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ucapan. Ya, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak cukup. Rasulullah SAW kemudian nadhira, memberikan peringatan. Ketika engkau mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, kata Rasulullah selanjutnya, wa iyyakum, hati-hati kalian. Ini namanya sighah tahdir. Dalam bahasa Arab, wa iyyakum, itu sighahnya sighah tahdir. Wa iyyakum, kemudian disambung dengan wawu atof, setelahnya adalah mansub. Banyak. Seperti misalnya wa iyyakum wal kadhiba, begitu. Hati-hati kalian dengan kedustaan. Nah, itu namanya siyaqut tahdir. Artinya ibtaidu minal kadhib. Jauhilah oleh kalian dari dusta. Jauhi, hindari. Nah. Ini contoh. Nah, sekarang Rasulullah SAW menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian. Makna ibta'idu, jauhilah oleh kalian. Dari apa? Muhdatsatil umur. Perkara-perkara yang diada-adakan. Nah, dan beliau dengan menyebutnya dengan kata jamak umur. Berarti bukan satu perkara saja loh yang mau diada-adakan. Ya, perkara yang diada-adakan yang baru sifatnya, yang tidak menjadi bagian dari tuntunan Rasulullah SAW dalam beragama. Itu diperingatkan oleh Rasulullah. Nah, karena ini yang bisa menggagalkan kalian menempuh petunjuknya Rasul. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika kapan? Kalian tidak berhati-hati dengan mudasatil umur. Kalian justru mengada-adakan perkara yang baru. Mengikut-ikuti perkara yang baru. Nah, yang Rasulullah SAW mentahdir. Memperingatkan. Hati-hati kalian. Jauhi oleh kalian. Mudasatil umur. Perkara-perkara baru yang diada-adakan. Dalam perkara agama ya. Fiddin, yang maksudnya di sini adalah fiddin. Ini Rasulullah konteksnya bicara dalam agama. Kalau urusan dunia, ya, ada mic, ada HP, ada pesawat. Nah, karena ada orang begini, oh, dikit-dikit ngelarang, dikit-dikit ngelarang. Kalau gitu haji naik ke unta saja. Nah, itu kan sarana dunia. Karena Allah Ta'ala menyebut di sana, yakni untuk kesana itu manis tato'a ilaihi sabila, siapa yang mampu menempuh jalan kesana. Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan harus pakai unta. Nah, kalau disebutkan harus pakai unta, kita pun akan cari unta. Kita enggak pakai pesawat. Cuman karena tidak disebutkan ya harus pakai apanya, maka itu adalah perkara yang sarana. Itu diberi keluasan. Nah, berikan keluasan. Allah Ta'ala memberikan keluasan. Manis tatwa ilaih sabila. Siapa yang mampu menempuh jalan ke sana. Makanya ketika Rasulullah SAW berangkat pun, ada yang naik unta, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki bahkan. Gak masalah. Itu. Yang jadi masalah, kalau naik unta atau jalan kaki, ataupun sekalian pesawat, tapi hajinya bukan ke Mekah. Itu yang masalah. Karena apa? Karena kalau masalah haji harus di Mekah ini, di Baitullah, ya, Ka'bah itu sudah paten perkara agama. Enggak pergi ke gunung mana itu? Hah? Nah, itu yang jadi masalah. Kalau itu berarti muhdatsatil umur. Inilah yang ditahdir oleh Rasulullah, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jaras dibeda-bedakan. Ikhwan hidayah zakumullah. Naam. Karena kalau dalam perkara dunia, Rasulullah SAW menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Silahkan. Mau dagang, dikembangkan apa saja, itu masa dunia asal. Ketetapan-ketetapan syariat jangan dilanggar. Riba jangan, dusta jangan, itu, ya. Penipuan jangan, nah misalnya. Nah ini ada ketetapan-ketetapan syariat yang sudah ditetapkan oleh agama. Nah, ikhwan jazakumullah, kendaraan, silakan mau apa saja. Nah. Sekali lagi maksudnya wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru fiddin, dalam perkara agama. Ini yang ditahdir oleh Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah selanjutnya, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang diada-adakan baru dalam agama ini itulah bid'ah. Naam. Jazakumullah. Nah, sayangnya sekarang ini muncul ya, yakni slogan atau seruan-seruan hati-hati dengan kelompok yang suka membid'ahkan. Nah, kan gitu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Subhanallah. Ya. Kita enggak dikit-dikit, banyak kita nyebut bid'ah. Tetapi kita juga ada amar ma'ruf, menyuruh manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah. Yang diingat sih bid'ahnya aja. Nah, karena Rasulullah pun juga Satu sisi memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah, sisi yang lain memerintahkan kita menjauhi bid'ah. Dua sisi ini tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Amar ma'ruf terus, nahi mungkarnya tidak pernah. Supaya apa? Supaya tidak nampak perbedaan. Supaya tidak saling menjatuhkan. Lah kalau kemungkaran harus dijatuhkan. Jangan dihidupkan. Resikonya ya. Ikhwan jazakumullah. Ya memang harus ada resiko dalam dakwah. Orang-orang yang ahlul mungkar mesti enggak senang. Ahlul bid'ah enggak senang. Ingkaru sunnah enggak senang. Kita mengajarkan tauhid harus menyinggung syirik. Ahlu syirik enggak senang. Lah itu sudah wajar namanya dakwah. Sehingga semisal Luqman al-Hakim. Lihat Luqman al-Hakim. Beliau mendapatkan gelar al-Hakim. Apa maksudnya al-Hakim? Ucapan beliau itu dibimbing ilmu, ya, menempatkannya sesuai dengan tempatnya. Itu al-hakim, hikmah. Memiliki hikmah. Orang memiliki hikmah itu tergabung biasanya dua. Ilmu dan pengalaman. Ya, ilmu dan ilmu diamalkan dan pengalaman sudah mendalam. Ya. Beliau menasihati anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lihat. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar. Dua. Setelah itu beliau menasihati anaknya. Karena ini mesti konsekuensinya ada. Beliau menyatakan, wasbir ala ma asar. Sabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Ini hot. Ya. Kalau pengajian atau dakwah carinya masa, carinya masa supaya diterima, berarti menurut dia harus menghindari adanya perbedaan. Jangan menjatuhkan, jangan menyalahkan, jangan menjelek-jelekan. Ini enggak bisa. Kalau dakwah Islam yang samil, yang kamil, sempurna dan lengkap, harus menjelekkan yang jelek, menyalahkan yang salah, menyatakan mungkar satu kemungkaran. Kan harus, iya kan? Kalau tidak bagaimana? Rasulullah pun juga demikian. Ada orang khawarij ditahdir oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah, naam. Beliau menyatakan, la'aktulannahum qatla adin. Kalau aku mendapati mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana diperanginya kaum Ad. Dibinasakannya kaum Ad. Tidak tersisa maksudnya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaan, apakah dakwahnya Rasulullah tidak dimusuhi? Lo dimusuhi, orang kafir, orang munafik memusuhi. Apakah dakwahnya para sahabat tidak dimusuhi? Dimusuhi. Kita memang tidak cari musuh. Karena kita mengajak manusia semuanya adalah di atas persaudaraan iman. Adapun musuh itu mesti. Nah, karena sebagian ya ingkarul mungkar. Nah, ya. Amar ma'ruf enggak ada masalah. Ayo salat, ayo membaca Al-Qur'an, ayo zakat, ayo puasa, itu semuanya sepakat. Nah. Lah kalau sekarang, jangan kamu minum-minuman keras, jangan kamu riba, jangan kamu judi. Kalau ini juga sudah banyak yang nerima. Sekarang, jangan kamu berlaku bid'ah. Jangan kamu berlaku syirik. Nah, ini baru ini. Banyak yang, tunggu. Tunggu dulu, jangan. Ya, jangan keras-keras. Ya. Dikira ini bukan kemaksiatan. Syirik adalah sebesar-besarnya dosa besar. Bid'ah adalah sebesar-besar dosa besar. yang sudah kita pelajari, iya kan? Ikhwan jazakumullah, bahwasanya bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Kenapa seorang dai, seorang mubalig berani melarang manusia dari minum minuman keras, berani melarang dari judi, berani melarang dari riba, berani melarang dari khamr dan sebagainya, dari kemaksiatan. Kenapa tidak berani melarang dari bid'ah? Nah, ikhwan jazakumullah. Kadang bahkan kalau dia enggak sanggup, mestinya alhamdulillah ada jamaah yang negur orang berbuat bid'ah. Alhamdulillah kan gitu. Nah, ini justru ada orang memperingatkan umat dari bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Hati-hati jamaah yang suka membid'ahkan. Permasalahannya ikhwan jazakumullah, bid'ah itu juga dari kacamata agama, bukan dari perorangan. Ini dihukumi bid'ah atau bukan juga harus dari kacamata agama. Nah, kembali kepada bahwasanya prinsipnya Rasulullah SAW yang diajarkan dalam khutbatul hajah beliau, beliau pun memberikan tahdir, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara yang baru-baru. Nah, lu Rasulullah kok enggak menyebutkan bid'ahnya ini, bid'ahnya ini? Zamannya Rasulullah belum terjadi, belum ada bid'ah masalahnya. Yang menjelaskan setelah itu para ulama. Contoh-contoh bid'ah itu apa saja, kan gitu. Zamannya Rasulullah ya enggak ada contoh karena belum terjadi. Ikhwan jazakumullah, beliau baru memberikan rambu-rambu. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Nah, jadi mesti ada setelah kemudian diteliti dari dengan kacamata agama, barometer agama, mesti ada. Oh ini amalan berarti sunnah. Oh ini amalan bid'ah. Sebagaimana ini amalan tauhid. Oh ini amalan syirik. Itu mesti ada dua hal yang bertolak belakang. Ada tauhid, lawannya apa? Syirik. Ada sunnah, lawannya apa? Bid'ah. Kalau kita mengajarkan sunnah, juga harus memperingatkan umat dari bid'ah. Kalau ada orang memperingatkan bid'ah, alhamdulillah. Tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada yang memperingatkan dari bid'ah-bid'ah, berarti cuma satu sayap saja. Hanya amar ma'ruf. Enggak ada yang nahi mungkar. Nah, harusnya didukung. Alhamdulillah. Ya, ada da'i, ada mubalig memperingatkan umat dari bid'ah. Kita dukung. Kan gitu harusnya. Nah, kembali kepada dakwahnya Rasul. Dakwahnya Rasulullah rahmatan lil alamin, menebarkan rahmat kasih sayangnya Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari azab, dari kecelakaan dunia maupun akhirat. Itu rahmatan lil alamin. Di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya mengajak kepada sunnah, memperingatkan bid'ah, mengajak kepada tauhid, memperingatkan dari syirik. Itu adalah bab termasuk rahmatan lil alamin. Ya, lah ini memahami rahmatan lil alamin. Ikhwan jazakumullah, ini dakwahnya enggak rahmatan lil alamin, ini keras ini. Melarang ini, melarang ini, semuanya dilarang. Subhanallah, kesimpulannya semuanya dilarang. Loh, gimana kok semuanya dilarang? Kita itu melarang semua yang dilarang oleh Allah, bukan semuanya dilarang. Sholat ya enggak kita larang, justru kita perintahkan. Kan gitu. Puasa ya kita perintahkan, sebagaimana Allah perintahkan. Ini semuanya dihukumi bid'ah, semuanya dilarang. Yang mana yang semuanya dilarang? Harus didudukkan. Karena ikhwan jazakumullah, banyak kata-kata umum. Ya, kata-kata umum itu kemudian ya difahami kebiah uyah Tahu gebiah uyah ya? Nah, pukul rata. Pokoknya asal itu anu suka membid'ahkan itu. Nah, itu dikit-dikit bid'ah itu, jamaah itu. Nah, sudah. Berarti mesti salah. Dihukumi oleh mereka. Subhanallah. Naam ikhwan. Kita majelis taklim alhamdulillah ada majelis pembahasan akidah, mengajarkan kepada tauhid, juga melarang dari syirik. Kita ada majelis yakni fikih, mempelajari bagaimana salatnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah. Juga ada majelis tazkiyatun nufus, ya, mengolah jiwa. Kita ada majelis tentang adab, akhlak, muamalah. Seperti hari Ahad sore, ya, Riyadus Salihin. Banyak membahas masalah adab, muamalah. Nah, kita menginginkan dalam membahas Islam secara sempurna dalam segala sisi. Nah, cuman kadang orang itu yang dipakai adalah sebelah mata. Ya, sebelah mata. Gitu lah. Akhirnya tadi klaimnya itu jemaah suka bid'ah-bid'ah itu, suka membid'ah-bid'ah. Nah, padahal kita mengajarkan sunnah juga. Kan begitu. Nah, itu dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang itu. Padahal kita juga mengajarkan yang diperintahkan. Itu ketika kacamata itu sudah ikhwan jazakumullah yang dipakai cuman satu, akhirnya sebelah saja yang dilihat, yang itu dikonotasikan kepada yang jelek-jelek. Nah, ikhwan jazakumullah, kembali kepada yakni khutbatul hajahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW ketika menghabarkan kepada kita yang itu maknanya adalah perintah, bahwasanya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah Rasulullah, petunjuknya Rasulullah, beliau memberikan peringatan, hati-hati kalian dengan perkara yang baru-baru. Dan perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Nah, inilah prinsip yang sering dibawakan oleh Rasulullah dalam khutbah beliau. Khutbatun nikah, khutbatul jum'ah. Ini yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menunjukkan pentingnya ini prinsip-prinsip. Prinsip tazkiyah, pembersihan jiwa kita untuk bisa kepada derajat takwa itu bagaimana? Apa yang harus kita jalani dengan minhaj talaki? Manhaj talaki, prinsip pedoman dalam mengambil ilmu, mengambil petunjuk. Dan ketika menjalaninya, bagaimana? Jauhi hal yang bisa menggagalkannya. Yaitu jauhi dari perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru itu baik dalam hal akidah, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal muamalah. Ya, dalam segala hal juga. Ikhwanifiddin, azani Allah ayyakum. Selama itu dalam perkara agama yang tidak ada tuntunan, maka adalah datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dalam perkara amalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man amila aman laisa alaihi amruna fawa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, amalan tersebut tertolak. Naam. Ikhwani fiddin, azani Allah iyyakum. Ini semestinya kita adalah melanjutkan taklim kitab kita, namun karena ya ini perlunya sedikit mengulang, ya, perlunya sedikit mengulang. Di antaranya kenapa kita membahas kitab Al-Imam Nuqayyim Ad-Da' wa Dawa', karena kitab ini termasuk bagian kalau secara klasifikasi adalah kitab Tazkiyatun Nufus, tentang pembersihan jiwa. Nah, targetnya apa tadi Tazkiyatun Nufus? Takwa, bagaimana bersihnya jiwa kita. Nah, dan itu upayanya sudah terus menerus, perlu kesabaran. Ya. Begitu juga kita mempelajari kitab ini perlu sabar. Ini dari salah satu kitab baru dalam perkara tazkiyatun nufus. Riyadhus Shalihin juga termasuk bagian kitab, ya ini tazkiyatun nufus. Walaupun di sana masuk juga kitab Kitabul Adab, masuk juga kitab, ya ini akidah. Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi yang dikaji hari Ahad sore ya sama Ustaz Yunus. Nah, sangat bagus. Jazakumullah. Juga mengandung padanya tazkiyatun nufus. Targetnya adalah at-taqwa, itu tazkiyatun nufus. Naam. Ini jazakumullah apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Sementara jadi belum kita lanjutkan pembahasan kitab kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tabiyada qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.